ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu. Pantaskah bila dirimu miskin tak berpunya, bersuamikan anakku, putra bangsawan berdarah biru. Kasih, itulah ucapan dari kedua bila